disiram bayu pagi. Kehilangan terasa kini dan kesepian, dan aku bagai purnama gerhana di ibarat lautan kering, tiada tempat kulayakan hasratku ini, masih belum sempat ku buktikannya padamu, ibu tersayang, ku curahkan rasa hati, ku tetapi potretmu berulang kali, ku renungkan kalimah yang diberi. Teruskan hidup tanpamu.